hatiku sering merana karena dirimu. Kau selalu mendesak ingin cepat nikah. Kini ku masih menganggur, ku belum bekerja. Kau harus tahu diri, sabar. Terima kasih.